Apakah nama Muhsin termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau menganggap bahwa riwayatnya sahih, riwayatnya kuat, dan putra beliau, anak beliau, Syekh Abdul Razak Al-Abbad, punya tulisan khusus jalan-jalan riwayat tentang nama Al-Muhsin, dan beliau tetapkan bahwa itu dari nama nama Allah. Cuma nama Allah itu ada dua macam, ada yang khusus untuk Allah dan ada yang dipakai juga untuk makhluk. Kalau dipakai juga untuk makhluk, bukan artinya sama, walaupun sama lafadznya, tapi tentunya beda maknanya. Ya, sebab kita memaklumi ya, diantara kita saja mungkin ada berapa orang yang nama Muhammad. Muhammad semuanya sama ya, tapi orang-orangnya beda. Demikian pula kalau diantara makhluk ada yang namanya Aziz, ya ada Allah disebut dengan Al-Aziz. Beda antara makhluk Aziz yang penuh dengan kelemahan dan Allah yang maha perkasa lagi maha agung yang tidak ada kekurangan padanya. Jelas ya. Dan Muhsin ini bukan dari nama yang khusus. Boleh saja ada orang yang menamakan dirinya Muhsin, boleh, tidak ada masalah. Tapi ada nama khusus untuk Allah, seperti nama Ar-Rahman. Tidak boleh ada yang menamakan dirinya Ar-Rahman. Itu nama khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau nama Al-Jabbar, ya sebab itu adalah nama milik Allah, khusus milik Allah.